rasa sayang, tatapanmu yang hangat, caramu menyayangiku membuat diriku semakin mencintaimu. Kan ku jaga selalu cintaku kepadamu, dan takkan ku jaga selalu.